الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-43 dari surah Ar-Rahman dan ayat-ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, inilah neraka jahannam yang didustakan oleh para mujrim, para pelaku dosa, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa-dosa besar, dosa kemaksiatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam, inilah neraka jahannam yang dulunya ketika di dunia didustakan oleh orang-orang yang mendustakannya, diingkari oleh orang-orang yang mengingkarinya, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya akan adanya kenikmatan dan siksaan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an, senantiasa digonta-ganti adabnya, tidak monoton dengan satu siksaan untuk mereka. Selesai disiksa dengan model dan cara tertentu, diganti dengan cara yang lain. Yatufuna bainaha, keliling dengan berbagai macam cara penyiksaan. La haula illa billah. Terkadang mereka dibakar, terkadang mereka diberi minuman yang sangat panas, diberi makan makanan yang sangat busuk dan rasa yang sangat tidak enak. La haula illa billah. Berikutnya ketika makanan itu tidak nyaman di mulutnya sampai di perutnya, mereka pun minta air dan mereka pun tetap diberikan air, tapi air yang berada pada puncak panasnya sehingga ketika mereka mendekatkannya ke wajahnya dan meminumnya, wajahnya akan meleleh dan seluruh apa saja yang mengenai dan mendekati air itu akan meleleh pula. La hawla illa billah, sampai usus-ususnya, sampai daging-dagingnya meleleh dengan air yang sangat panas itu. Yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Berganti-ganti siksaan ini. La hawla illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabb kalian yang kalian dustakan? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa banyaknya. Baik. Sehingga tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian-pujian senantiasa kita ucapkan, rasa syukur kita ungkapkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ungkapan yang paling pantas untuk setiap ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah, tidak ada ya Allah dari nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami yang kami dustakan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita para penghuni surganya setelah memberitahukan kepada kita tentang penghuni nerakanya dengan berbagai macam siksaan dan adab yang sangat pedih, maka Allah Subhanahu wa taala beralih mengkhabarkan kepada kita tentang penghuni surganya. Tentunya orang yang sehat akalnya dia akan memilih kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan kenikmatan. Dia akan memilih surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan memilih adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih, dan bagi orang-orang yang takut baik akan kedudukan Rabb-nya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia. Baik. Dia khawatir ketika dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan. Tapi sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali bahwa dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala orang per orang, satu demi satu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan diajak bicara dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia. La hawla illa billah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dia takut ketika akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat-maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana lagi? Nah, untuk mereka-mereka ini jannatan, dua kebun. Barakallahu fikum. Bagi ayala rabbikum atukadiban, nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Baik. Jannatan, dua surga ini atau dua kebun ini. Dawata afnan. Baik, dua surga yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Dawata afnan, dan memiliki buah-buahan. Kebun-kebun ini sangat subur, sangat sehat. Barakallahu fikum. memiliki buah yang sangat ranum, dan posisi pohon yang paling indahnya dilihat pada saat dia berbuah dan buahnya sudah matang. Itulah kondisi pohon yang paling indah untuk dipandang. Memang indah ketika dia baru muncul, baru mulai tumbuh naik dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempurna. Enak dipandang, bagus dilihat. Tapi ketika dia sudah berbuah dan ranum buahnya, sudah menghasilkan, itulah pemandangan yang paling indah untuk dipandang. Baik. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, zawata afnan. Barakallahu fikum. Kebun-kebun ini memiliki ranting-ranting, barakallahu fikum. Buah-buah memiliki warna-warni yang barakallahu fikum sangat menarik. Sangat indah untuk dipandang. Kalau kita melihat perkebunan, perkebunan apa saja, jangankan di hari akhirat, di dunia ini saja, kalau kita melihat perkebunan, Masya Allah, kita melihat dan masuk ke perkebunan anggur, pada saat anggur itu lagi berbuah dan sudah siap dipanen buahnya, Masya Allah, rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlontar dari mulut kita. Kita tidak akan mengucapkan kecuali Masya Allah, Subhanallah. Pepohonan yang lainnya juga demikian. Baik. Ketika kita masuk ke perkebunan, barakallahu fikum, jeruk. Baik. Jeruk yang berwarna kuning ini ketika dia sudah matang, besar-besar buahnya, daunnya hijau, pekat. Baik. Segar kelihatannya. Kemudian dipenuhi dengan buah yang sudah siap untuk dipanen yang warna kuning, Masya Allah, kuning cerah. Luar biasa. Dari kejauhan kita sudah Masya Allah, apalagi kita sudah dekat, kita melihat perkebunan ini luar biasa, Masya Allah, kita akan berdecak kagum melihat perkebunan-perkebunan, apalagi tentu kehidupan di hari akhirat. Baik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, dawata afnan, kebun-kebun itu memiliki ranting-ranting, memiliki buah, memiliki warna yang luar biasa menarik. Baik, waliman khafa maqama jannatan, maqama rabbi jannatan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dawata afnan. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. Maka pada dua kebun ini dua mata air yang mengalir di selah-selahnya. Ini contoh pengairan untuk kebun yang Masya Allah dialiri air. Barakallahu fikum. Sehingga dari pepohonan itu bisa mengambil air dari apa, menyerap air dari saluran itu. Contoh sederhananya yang ada di dunia ini saja sudah menggiurkan. Apalagi ketika kita masuk ke alam akhirat, Masya Allah, mata-mata air ini atau air-air yang mengalir di tengah-tengah kebun ini, barakallahu fikum, tentunya sangat jernih, sangat bagus, sangat baik. Ainani tajrian. Baik. Bagi ayala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Fihima min kulli fakihatin zaujan. Maka di dua kebun ini padanya buah-buahan dari berbagai macam jenis, berpasang-pasangan. Buah-buahan ini memiliki pasangan-pasangan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Sehingga kita bisa memilih mana dari buah-buahan ini. Sehingga kita tidak bisa mengunggulkan antara satu dengan yang lainnya. karena semuanya dengan keunggulannya masing-masing. Baik, semuanya dengan keunggulannya masing-masing, rasa dan aromanya masing-masing. Masya Allah. Sama seperti di barakallahu fikum, di dunia ini buah-buahan tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, karena memang buah-buahan ini dengan keunggulannya tersendiri, rasanya tersendiri, aromanya tersendiri. Walaupun kita mengatakan ini lebih bagus dari ini, barakallahu fikum, tetap ada orang yang mengatakan itu yang lebih bagus dari ini. Baik. Dan semua ada yang mencintainya, ada yang menyenanginya. Masya Allah. Maka dijadikan berbagai macam jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Tabi ayyala rabbikum atukadziban. Mereka bersenang-senang dengan, barakallahu fikum, bersenang-senang dengan buah-buahan ini. Bersenang-senang dengan buah-buahan. Buah-buahan yang ada di dunia ini, barakallahu fikum, juga memiliki kemanfaatan yang sangat luar biasa. Buah-buahan sekali lagi di dunia ini memiliki kemanfaatan yang sangat luar biasa untuk kita. Untuk kesehatan kita, Masya Allah. Oleh karena itu banyak disebut di dalam Al-Quran masalah buah-buahan. Buah-buahan ini sangat menyehatkan untuk dikonsumsi dari berbagai macam jenis buah-buahan tentunya. Karena di setiap buah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada kemanfaatan dan ada keistimewaan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala letakkan padanya. Fihima, kata Allah Subhanahu wa taala, fihima min kulli fakihatin zaujan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan. Baik. Fihima min kulli fakihatin zaujan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sorga yang mengalir di selah-selahnya sungai-sungai, mata-mata air. Mereka ini muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq. Mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan. Dipan-dipan yang sangat indah, empuk, yang dilapisi dengan kain sutra. Muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Dan buah-buahan yang ada di kebun itu sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana Allah mengatakan qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah, untuk memetiknya sangatlah dekat. Baik. Di dalam kebun itu mereka duduk-duduk, mereka bersantai, mereka bersenang-senang dengan berbagai macam buah-buahan. Dikatakan bahwa setiap dia hendak memetik buah-buah itu yang akan mendekat kepadanya. Barakallahu fikum. Tidak perlu ada lagi susah payah untuk memanennya. Sebagaimana susah payahnya orang yang ada di dunia ini untuk memanen. Dan ketika tidak dipanen-panen akan membusuk. Kalau di dunia ini, barakallahu fikum. Dan kalau sudah dipanen pun akan habis. Sementara di sorga tidaklah demikian. Demikian kondisi seterusnya. Dalam artian tidak akan ada pembusukan. Ketika tidak dipanen, dia sendiri yang akan mendekat menjulurkan dirinya untuk diambil. Begitu dipetik, muncul lagi di tempatnya sesuatu yang baru. Sehingga tidak ada istilahnya selesai panen, barakallahu fikum, atau menunggu panen berikutnya, tidak ada. Senantiasa dipetik dan dipetik hati buahnya. Mereka sambil, barakallahu fikum, sambil duduk-duduk santai-santai di atas furush, di atas permadani yang dari sutra mereka menikmati sorga yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada mereka. Tadi dari pemandangan yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada mereka kenikmatan untuk merasakan dan mencicipi apa yang mereka lihat dari buah-buahan itu. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang kalian dustakan sehingga kalian tidak mau taat? Fa bi ayyi tihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bukan cuma sekedar pemandangan yang sangat indah, bukan cuma sekedar rasa dan lezatnya makanan-makanan yang Allah berikan, tetapi di sana ada juga masya Allah bidadari-bidadari, istri-istri yang Allah Subhanahu wa Taala telah persiapkan untuk para penghuni surganya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga ini baik. Ada istri-istri mereka, istri-istri. Fihinna qasiratu tarfi, bukan cuma satu. Istri-istri yang Allah Subhanahu wa Taala persiapkan dari kalangan bidadari-bidadari yang mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa Taala qasiratu tarf, yang pandangan mereka tidak jelalatan. Tidak kesana kemari, yang mereka hanya memandang kepada suami-suami mereka. Tidak memandang ke siapa-siapa yang dengannya mungkin akan terpikat atau tertarik hatinya. Lah, mereka hanya memandang suami-suami mereka. Dan mereka sangat mencintai suami-suami mereka. Sangat kasih sayang terhadap suami-suami mereka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang istri-istri ini adalah istri-istri yang perawan, tidak pernah disentuh oleh siapapun, tidak oleh jin dan juga tidak oleh manusia. Barakallahu fikum. Dan tentunya barakallahu fikum, perempuan-perempuan yang dari kalangan muslimat dikatakan oleh para ulama kita kondisi mereka itu lebih bagus daripada bidadari-bidadari ini. Lebih hebat, karena bidadari-bidadari ini memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Taala khusus untuk memberi kenikmatan dan melayani para penghuni sorga. Sementara perempuan-perempuan penghuni sorga yang dulunya pernah hidup di dunia melalui proses yang sangat panjang barakallahu fikum, sehingga mereka bisa berhasil masuk ke dalam sorga, sehingga mereka adalah perempuan-perempuan yang lebih istimewa. Lebih istimewa. Tentunya lebih indah barakallahu fikum. Lebih bagus keadaannya. Perempuan bidadari saja demikian keadaannya, apalagi dia adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengalami kehidupan yang dia penuh dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Taala sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ke dalam surganya. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Tentunya perempuan-perempuan bidadari ini, tabarakallah fikum, demikian juga perempuan-perempuan yang dari kalangan manusia ini tidak ada lagi barakallah fikum kekurangan yang ada pada mereka. Tidak ada kekurangan pada mereka. Tidak ada sakit, tidak ada haid, tidak ada macam-macam, tidak ada kekurangan. Pokoknya semua kesempurnaan diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mereka yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Masya Allah. Pembicaraan tentang surga tentunya menjadikan kita rindu dan sangat berharap untuk Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ke dalamnya. Baik. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Baik. Mereka-mereka ini, bidadari-bidadari ini, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Mereka itu sama seperti mutiara-mutiara, permata-permata yang sangat indah, yang tersimpan sangat terjaga, yang sangat cantik dan indah. Barakallahu fikum. Yang sangat cantik dan indah. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu kondisi manusia yang ada di dalam kehidupan dunia ini dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, barakallahu fikum, itu tidak akan ada lagi nantinya. Baik. Mungkin ada orang di dunia ini mengeluhkan tentang postur tubuhnya, barakallahu fikum, warna kulitnya, raut wajahnya mungkin. Orang bilang tidak pede dengannya. Barakallahu fikum. Nanti tidak ada lagi yang demikian ini, barakallahu fikum. Tidak ada lagi yang merasa risih dengan postur tubuhnya, dengan warna kulitnya, dengan raut wajahnya. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang gagah, tampan, rupawan. Baik. Sehingga tidaklah pergi ketika mereka meninggalkan istri mereka nanti di dalam sorga untuk satu kebutuhan, tidaklah mereka pergi dan pulang kembali ke rumahnya kecuali istri-istri mereka mengatakan, tidaklah kalian kembali kepada kami kecuali kalian semakin bertambah gagah. Demikian juga sang suami ketika pulang ke rumahnya, mereka mengatakan, tidaklah kami mendapati kalian kecuali semakin bertambah cantik. Barakallahu fikum. Ini yang ada dalam kehidupan akhirat. Sehingga tidak perlu orang meresahkan, barakallahu fikum, kondisi tubuhnya, barakallahu fikum. Baik, yang ada di kehidupan dunia ini sebagaimana yang senantiasa digeluti oleh ahlu dunia. Baik, dikit-dikit nimbang, baik, barakallahu fikum. Dia timbang dirinya, oh seberapa kilo naik, seberapa kilo turun, barakallahu fikum, mesti makan apa, baik, menghindari makanan apa dan seterusnya. Baik. Ini yang senantiasa. Ini perawatan-perawatan. Bukan tidak boleh, barakallahu fikum, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, silahkan. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu sudah. Barakallahu fikum. Intinya, orang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Inilah, barakallahu fikum, rahasia. Silahkan makan, jangan kurang makannya. Sehingga kalau kurang akan jatuh sakit, kekurangan gizi. Demikian juga, jangan terlalu banyak, karena kapan terlalu banyak juga akan berlebihan dan juga akan jatuh sakit. Baik, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan, barakallahu fikum. Tidak kurang dan juga tidak berlebih. Inilah yang akan menjadikan seseorang akan menjadi sehat. Dan tentunya makan yang dipilih adalah halalan thayyiba. Makan yang halal dan yang bagus. Bagusnya yang mana? Bukan cuma sekedar enaknya, barakallahu fikum, tapi nilai gizinya. Karena boleh jadi makanan enak tidak bergizi, barakallahu fikum. Boleh jadi bergizi, kurang enak rasanya. Tapi barakallahu fikum. Ada kemanfaatannya, tapi kurang nyaman mungkin untuk sebagian orang. Maka kembali, orang tentunya mempelajari makanan-makanan yang tepat untuk dia. Barakallahu fikum. Makanan yang bagus untuk kesehatan dia. Jadi kita akan kembali, barakallahu fikum, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Dengan bentuk yang sangat rupawan, gagah, tampan. Wallahul musta'an. Jadi silahkan barakallahu fikum, kita beramal saleh. Baik. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, karena ini bukan pilihan kita. Lahir dalam kondisi tubuh seperti ini. Baik, kurus atau gembrot atau hitam atau putih atau yang lainnya, bukan kita yang memilihnya. Barakallahu fikum. Baik, wajah gagah, tampan atau kurang atau bahkan jelek, itu bukan pilihan kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang lebih baik dan yang paling sempurna nanti di hari akhirat. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ka'annahunna liyaqutu wal marjan." Yang Allah ciptakan untuk melayani orang-orang yang beriman saja, dicipta sedemikian indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dilayani lebih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan yang luar biasa. Baik. Diberi keindahan yang luar biasa, kegagahan, kecantikan, ketampanan yang luar biasa. Karena mereka masuk ke dalam surga tentunya melalui perjuangan, melalui pengorbanan, melalui kerja keras, ditaufiki minallahi subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dia untuk melakukan itu. Sehingga dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita tipe orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, sehingga kita wamati meninggal dunia di atas keimanan dan ketakwaan, dan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.